فمنهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كلام الله عز وجل وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة وأهلها في النار. Kaum muslimin dan muslimat rahimani wa rahimakumullah, pada malam hari ini insyaallah kita melanjutkan pembahasan kita terhadap kitab Aisarus Syuruh Alal Qawlil Mufid Fi Adillati Tauhid, karya Asy-Syaikh Abu Abdullah Al-Masna'i hafizahullah ta'ala. Dan kita masih melanjutkan pembahasan tentang pertanyaan Aynallah, tentang disyariatkannya bertanya tentang di mana Allah. Itu sudah kita bahas secara ringkas. Allah alal arsyis tawa. Allah itu di atas arsy-Nya beristiwa. Dan pada pertemuan sebelumnya atau pertemuan yang lalu, kita sudah menukilkan ucapan Al-Imam Malik bin Anas rahimahullah tentang akidah beliau dan penjelasan beliau bahwa istiwa maknanya adalah sesuatu yang sudah maklum. Apa kata beliau? Al-istiwa'u ma'lumun. Al-istiwa' maknanya sudah dikenal, sudah diketahui di kalangan kaum salaf, di kalangan orang-orang yang berjalan di atas madhabnya as-salafus salih. Apa istiwa'? Ala war tafa'ah, dihafal. Ini akidah bagi kita. Kalau ditanya apa arti istiwa, maka kita jawab istiwa adalah ala wartafa'ah, tinggi dan berada di atas. Jadi kalau ditanya di mana Allah, di atas langit. Beliau Allah Azza wa Jal beristiwa. Mana istiwa kata beliau maklum. Makanya jangan ditahrif lagi. Jangan disimpangkan maknanya lagi. Seperti para muharrif, orang-orang yang hobi menyimpangkan sifat-sifat Allah. Biasanya sering diartikan apa? Istiwa. ya, istaula atau al-istila, ya, menguasai. Dan ini adalah bentuk tahrif, penyimpangan makna. Baik telah apa yang telah diterangkan oleh kaum salaf ataupun makna secara bahasa Arab. Al-istiwa ma'lum. Makanya kata Imam Malik, istiwa itu maknanya sudah diketahui, sudah dikenal. Yang tidak dikenal itu apa? Al-kaifu. Tentang bagaimananya istiwanya Allah. Tentang cara beristiwa, majhul. Tidak diketahui. Kenapa tidak diketahui? Karena tidak diberitakan. Tentang kaifiyatul istiwa. Tentang bagaimananya beristiwanya Allah. Karena hukum asal ini perkara tauqifi. Apa arti tauqifi? Tidaklah kita membicarakannya kecuali ada dalil. Karena termasuk perkara gaib. Kalau tidak diberitakan oleh Allah Azza wa Jal, maka kita beriman secara global. Tentang kaifiyahnya, wallahu a'lam. Dan kita dalam Islam tidak dituntut untuk mempelajari bagaimana istiwanya Allah. Tentang cara beristiwanya Allah tidak dituntut. Sebagaimana para sahabat tidak dituntut untuk mengetahui bagaimana istiwanya Allah. Maka kalau Rasulullah sendiri tidak mengajarkannya dan para sahabat sendiri tidak mempertanyakannya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka waqif haitsu waqafal qaum, sebagaimana dikatakan oleh al-Imam Al-Auza'i, imam dari kalangan atba'ut tabi'in, dan berhentilah kalian di mana kaum salaf itu berhenti. Kaum salaf diem, kalian diem. Kaum salaf tidak mempertanyakannya, maka kita jangan mempertanyakan permasalahan. Shh, anak-anak, shh, duduk. Mujahid duduk. Karena prinsip kita apa? Mengikuti kaum salaf. Makanya kita menisbahkan diri kita kepada yang namanya salafi. Apa arti salafi? Mengikuti atau orang yang mengikuti jejak langkah kaum salaf dalam beragama. Apa yang para sahabat diam, wajib bagi kita diam. Jangan berbicara, jangan lancang. Kalau kita lancang berbicara tentang satu permasalahan yang para sahabat saja diam tidak mempertanyakannya, berarti kita sudah fudul. Apa arti fudul? Lancang. Pingin harus lebih dari sahabat dalam perkara yang memang kita tidak diberikan jalan padanya. Ini adalah bentuk penyimpangan. Tentang kaifiyatul istiwa majhul. Tentang visualisasinya, tentang bagaimananya, bentuknya, bagaimana istiwanya Allah enggak dikenal. Karena tidak diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tetapi wal imanu bihi wajibun. Ingat. Beriman dengan sifat istiwa bagi Allah ini hukumnya apa? Wajib. Berarti kalau ada yang menentang, menyimpang dia. Dia telah melanggar syariat Allah Azza wa Jal yang jelas, yang memberitakan Ar-Rahmanu 'alal 'arsyis tawa. Apalagi Al-Qur'an ini diturunkan dalam bahasa Arab, bilisanin 'arabiyyin mubin. Al-Quran itu diturunkan dengan bahasa Arab yang sangat jelas. Bahasanya Allah, bahasanya Al-Quran adalah bahasa Arab, bahasanya jelas. Maka kalau mau mengartikan, harus kita lihat penjelasan kaum salaf di dalam mengartikan Al-Quran. Ya. Kemudian kita lanjutkan sampai asyhadu min hadil ayat min al ayati sahih. Hadil ayatu. Ya. Kata Syekh Abu Abdullah Al-Masna'i hafizahullah, hadhil ayatu. Kita baca ini dulu ya. Apa? Matanya dulu ya. Kata Syekh Abu Abdullah Al-Masna'i hafizahullah, kata Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah, wa qala ta'ala, dan juga Allah yang Maha Tinggi berfirman dalam surat Al-An'am ayat ke-18, kata Allah, wa huwal qahiru fawqa ibadih, dan dialah Allah yang qahir. Apa arti Al-Qahir? Yang menguasai. Dan dialah Allah Al-Qahir yang Maha menguasai. Kemudian Allah sebutkan apa? Fauqa ibadi. Apa arti fauqa? Di atas. Secara bahasa Arab jelas makna fauqa itu di atas. Bukan di mana-mana. Allah menyebutkan tentang sifat Allah sendiri, fauqa ibadih. Sifat Allah, al-fauqiyah. Allah itu berada di atas hamba-hambanya. Tegas Allah menyatakan. Ini penegasan bahwa di antara sifat dari sifat-sifat Allah adalah al-fauqiyah. Allah itu berada di atas. Mau diartikan apa fauqa? Hah? Kalau orang yang mengartikan Allah itu di mana-mana, berarti mau enggak mau diartikan wa huwal qahiru fauqa ibadi. Dan dialah Allah yang Maha menguasai fauqa ibadi. Fauqa diartikan apa? Ma'a, bersama hamba-hambanya. Dan ini bentuk penyimpangan dari makna bahasa Arab. Tandanya mereka tidak mengerti bahasa Arab. Hanya kalau enggak mengerti bahasa Arab, jangan terlalu dalam berbicara tentang agama. Dikhawatirkan, sebagian ulama mengkhawatirkan berbicara dalam tentang perkara agama. Apalagi perkara-perkara yang jelimet. Perkara-perkara yang berat. Dalam keadaan dia tidak mengerti bahasa Arab, sebagian ulama menganggap yang demikian itu adalah bentuk kedustaan atas nama Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, sebagaimana dikatakan oleh Syekh Barjas Al-Abdul Karim. Kata beliau, barang siapa yang berbicara tentang agama dalam keadaan dia enggak ngerti bahasa Arab, saya khawatir, kata beliau, termasuk daripada apa yang diancam oleh Nabi kita yang mulia Muhammad sallallahu alaihi wasallam, man kadzdzaba alayya muta'ammidan falyatabawwa maq'adahu minan nar. Barang siapa yang berdusta atas namaku dengan sengaja, atas nama agama dia berbicara. Barang siapa yang berbicara tentang agama, barang siapa yang berdusta atas namaku dengan sengaja, dia berdusta atas namaku, maka apa kata Rasulullah? Falyatabawwa maq'adahu minan nar. Hendaknyalah dia mempersiapkan tempat duduknya di neraka. Makanya mazhab Syafi'i berpandangan belajar bahasa Arab itu hukumnya apa? Wajib. Mempraktekannya fardu kifayah. Ya. Naam. Bahasa Al-Quran. Kalau orang zaman sekarang banyak lancang, gak ngerti bahasa Arab, berbicara tentang agama. Bahkan ada orang-orang dari kalangan Ruwaibidhah. Ruwaibidhah itu orang-orang dungu, tapi sok berbicara tentang keumatan. Gak ngerti bahasa Arab, berbicara tentang fatwa-fatwa besar. Dan ini yang dimaksud oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya'ti 'alan nasi, dalam riwayat Imam Nasa'i, ya'ti 'alan nasi sanawatun khadda'at yukadzabu fiha as-sadiq wa yusaddaqu fiha al-kadhib wa yukhawwanu fiha al-amin wa yu'tamanu fiha al-kha'in wa yantiqu fiha ar-ruwaibidhah. Qila wa marwaibidhah ya Rasulullah? Qala ar-rajulut tafih yatakallam fi amril ammah. Kata Rasulullah, akan datang tahun-tahun sanawat khada'at. Akan datang tahun-tahun yang penuh dengan berbagai macam berita yang isinya tipu daya. Kira-kira zaman ini masuk gak? Berita yang penuh berita-berita hoax. Pemutarbalikan fakta. Akan datang tahun-tahun yang penuh dengan tipu daya. Yang pendusta dianggap sebagai orang yang jujur oleh kebanyakan manusia. Orang yang jujur dianggap sebagai pendusta. Saking dahsyatnya berita-berita yang isinya tipu daya. Orang-orang yang hobi khianat, pengkhianat, baik pengkhianat agama ataupun pengkhianat bangsa, dianggap sebagai orang yang amanah. Jadi pemimpin-pemimpin, jadi para tokoh-tokoh agama. Sedangkan orang-orang yang benar-benar amanah dianggap sebagai pengkhianat. Sehingga umat pun gak percaya kalau mau memberikan amanah. Ini tahun-tahun yang sangat jahat. Sehingga ahlul haq itu semakin terjepit. Ahlul batil naik ke atas. Dan diperparah. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa yantiqu fiha ar-ruwaibidhah. Di tahun-tahun tersebut, selain tahun penuh dengan tipu daya, ada kaum yang namanya Ruwaibidhah. Ditanyakan, karena bukan bahasa Arab, Ruwaibidhah. Para sahabat bertanya kepada Rasulullah, apa itu Ruwaibidhah ya Rasulullah? Kata Rasulullah, ar-rajulut tafih yatakallamu fi amril ammah. Ar-Ruwaibidhah itu adalah orangnya dungu. Orang dungu, tetapi sok berbicara tentang keumatan. Tentang perkara-perkara kenegaraan. Padahal gak ngerti sedikit pun bau politik. Sok berbicara tentang fatwa-fatwa besar. Fatwa tentang vonis kafir. Fatwa tentang vonis tabdi, pengecapan ahlul bid'ah. Fatwa tentang tafsik, pengecapan fasik, fatwa tentang penghalalan darah, dan yang selanjutnya dari permasalahan-permasalahan besar yang mencakup umat yang banyak. Nah, ini yang disebut Ruwaibidhah. Dan orang-orang yang berani berbicara tentang agama dalam keadaan dia tidak paham bahasa Arab termasuk Ruwaibidhah. Karena Al-Quran itu bahasanya bahasa Arab. Dan kita kalau mau paham bahasa Arab, inna anzallahu Qur'anan Arabian, apa selanjutnya? La'allakum ta'qilun. Kamilah yang telah menurunkan kepada kalian Al-Quran ini dengan bahasa Arab. Mudah-mudahan kalian dengan bahasa Arab tersebut bisa memahami Al-Quran, memahami agama Allah. Berarti syarat, kalau mau paham dengan ilmu agama ini harus mengerti bahasa Arab. Gak bisa tidak. Makanya Al-Imam Ibnu Taimiyah rahimahullah dalam Majmu' Fatawa menyatakan, laisa hunaka sabilun ila dhabtid din illa bil Arabiyah. Di sana tidak ada jalan, tidak ada cara untuk kita bisa paham betul-betul kuat tentang ilmu agama ini dengan pemahaman yang benar illa bil Arabiyah. Kecuali kita ini paham bahasa Arab. Tapi Ustaz, saya sudah mengkoleksi kitab-kitab terjemahan banyak, enggak akan kuat. Sekuat-kuatnya antum membaca dengan kitab terjemahan tidak akan lebih alim dari orang yang mengerti bahasa Arab. Dan itu dirasakan oleh orang yang pernah sebelumnya tidak mengerti bahasa Arab. Beda antara nikmat membaca kitab terjemahan kita sebagai orang Indonesia dengan kitab yang memang asli berbahasa Arab. Fokus kita lebih dalam. Ya enggak? Kalau antum pakai membaca kitab dengan bahasa antum biasanya bacanya pengin cepat. Nah, 100 halaman. Berapa kira-kira ilmu yang masuk ke dalam akal kita? Karena pengin cepat, sudah merasa bahasa dia. Beda dengan bahasa Arab, dia baca perlahan, tenang, santai. Akhirnya ilmu itu lebih kuat menghunjam di dalam dirinya. Ya, makanya hati-hati. Kalau enggak ngerti bahasa Arab, jangan banyak berbicara tentang agama Allah. Belajar bahasa Arab. La'allakum ta'qilun. Mudah-mudahan kalian bisa paham ilmu agama ini dengan benar. Naam. Makna fauqihim apa tadi? Fauqa ibadi, kita lanjutkan. Di sini Allah Jalla wa Ala menjelaskan wa huwal qahir, dan dialah Allah yang menguasai, yang Maha menguasai, dan dia fauqa ibadi, dia itu berada di atas hamba-hambanya. Allah sendiri yang menetapkan sifat fauqiyah bagi dirinya. Kemudian waqala ta'ala, dan juga Allah yang Maha Tinggi berfirman, ya khafuna rabbahum min fawqihim wa yaf'aluna ma yu'marun. Dan dia dan mereka para malaikat itu, ya khafuna rabbahum, mereka selalu memiliki rasa takut dari Rabbnya. Yang min fauqihim, yang Rabbnya itu selalu berada di atas mereka, wa yaf'aluna ma yu'marun, dan mereka itu selalu mengerjakan apa yang diperintahkan kepada mereka. Ya, surah An-Nahl ayat 50. Di sini Allah Jalla wa Ala kembali menegaskan tentang sifat fauqiyah. Makanya kalau ada channel film judulnya apa? Allah di mana-mana, maka ini adalah judul yang sesat. Ingin mengajak kaum muslimin untuk menyimpang dari akidah yang telah diajarkan oleh Al-Qur'an. Tapi Ustaz, filmnya Islami. Itulah bid'ah. Di samping semisalnya pun benar filmnya judulnya itu Allah di atas arusnya, tapi film sekalipun, tapi dia merupakan bentuknya film, maka itu bid'ah. Dakwah itu enggak pernah mengenal yang namanya perfilman. Film itu bohong atau dusta? Film. Hah? Dusta. Iya enggak? Oh, mau main film, Ustaz sedang ceramah. Nanti, Ustaz dihitung sampai 3 baru cak ceramah. Apa? Acting. Acting itu bohong atau beneran? Bohong. Masa dakwah Islam melalui cara bohong? Padahal Islam sendiri memperingatkan iyyakum wal kadzib walau kana fil mizah. Rasulullah memperingatkan hati-hati kalian dari kedustaan walaupun bercanda. Ini serius main film, bukan bercanda. Serius bohongnya. Bercanda saja dilarang dengan kedustaan, apalagi serius dustanya dalam rangka main film. Ya, makanya pendapat yang benar berdakwah dengan cara perfilman itu adalah bid'ah, karena bertentangan dengan kaidah-kaidah Islam. Semisalnya pun isinya benar, ngajak kepada akidah yang benar, tapi caranya salah dalam Islam. Man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun. Barang siapa yang mengamalkan satu amalan yang tidak ada contohnya dari kami, maka amalan tersebut tertolak. Tapi Ustaz banyak main film sekarang. Berarti Ustaznya salah. Ustaznya sudah mulai menyimpang. Sudah ingin menjadi artis. Ya, hati-hati dari Ustaz yang ingin jadi artis. Baik. Kemudian kita lanjutkan. Apalagi kalau isinya sudah film itu dusta, kemudian ajarannya sesat. Ada haram bin haram. Ya, sudah haram caranya, haram pula isinya. Ada haram bin haram. Nah. Baik, kemudian kita lanjutkan. Wa qala ta'ala, dan juga Allah yang Maha Tinggi berfirman dalam surat Fatir ayat ke-10. Kata Allah, ilaihi yas'adul kalimut thayyib wal 'amalu shalih yarfa'u. Kepada Allah lah naik ucapan yang baik dan amalan saleh naik kepada Allah. Surat Fatir ayat 10. Kalau disebut sesuatu itu naik kepada Allah, berarti Allah di mana? Hah? Di mana Allah? Di atas. Karena kalau disebut naik, berarti dari yang bawah ke atas. Kalau dari atas ke bawah disebut turun. Kalau dari kanan ke kiri disebut naik enggak? Enggak. Berarti kalau disebut ilaihi yas'adul kalimut thayyib wal 'amalu shalih yarfa'u, berarti di antara sifat Allah adalah al-fauqiyah. Allah itu berada di atas. Kita baca keterangan Asy-Syaikh Abu Abdillah Al-Masna'i hafizahullah. Hadhil ayatu wallati ba'daha. Dan ayat ini dan ayat-ayat yang datang setelahnya, fiha itsbatul fauqiyyati lillah, di dalam ayat tersebut mengandung penetapan sifat fauqiyah bagi Allah. Apa arti fauqiyah? Fauqa. Padahal kalau lagi baca salawat bid'ah, anta nurun fauqa nurin, ya enggak? Memuji Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan pujian yang berlebihan, kan ada salawat, anta nurun fauqa nur. Wahai Muhammad, engkau itu adalah cahaya di atas cahaya. Kalau pas bagian fauqa di sini diartikan apa? Di atas. Enggak diartikan engkau cahaya yang selalu bersama cahaya-cahaya yang lainnya. Ya, ini kejahilan. Di dalam ayat ini sering dengar kan salawat, anta nurun fauqa nurin. Ini salawat yang itra, berlebihan di dalam menyanjung Nabi kita yang mulia Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Baik. Wa uluwil qahri. Nah, di dalam ayat ini juga mengandung sifat uluwil qahri, tingginya kekuasaan Allah. Wa uluwil dzati lahu, dan tingginya zat Allah subhanahu wa ta'ala. Asyahidu minnal ayah yas'adu wa yarfa'uh. Dan yang menjadi penguat dari ayat ini yang sudah kita baca intinya adalah dari kalimat yas'adu wa yarfa'uh, naik tinggi ke atas. ya, menunjukkan Allah itu di atas. Qala Ibnu Qutaibah rahimahullah, berkata Al-Imam Ibnu Qutaibah rahimahullah, Al-Imam Ibnu Qutaibah imam dari imam-imam besar di masanya kaum salaf. Siapa nama aslinya Al-Imam Ibnu Qutaibah? Pengarang kitab Mushkilul Quran dan Mushkilul Hadith, kitab ma'ruf. Siapa nama aslinya? Abdullah bin Muslim Al-Qutaibah. Al-Imam Abdullah bin Muslim Al-Qutaibah. Al-Imam Abdullah bin Muslim bin Qutaibah rahimahullah, imam yang pernah mengambil ilmu dari Al-Imam Abu Hatim As-Sijistani, imam besar yang dikatakan oleh Al-Imam Khatib Al-Baghdadi rahimahullah thiqatan fadilan. Dia merupakan seorang alim yang terpercaya, walaupun sempat dijuluki oleh sebagian ulama seperti siapa? La haula wala quwwata illa billah. Al-Imam pengarang kitab Al-Mustadrak itu, Al-Imam Al-Hakim rahimahullah, sempat menjuluki beliau sebagai Ibnu Qutaibah hadza al-kadzdzab. Wala tasih riwayatun anhu. Wala yasih akhdu riwayatin anhu. Al-Imam Ibnu Qutaibah, dia seorang yang kadza, pendusta, yang enggak boleh kita mengambil ilmu riwayat darinya. Dibantah oleh Al-Imam Adz-Dzahabi rahimahullahu taala, ini adalah ucapan yang lancang katanya. Ucapan yang lancang, yang tidak benar. Dan tidak ada yang menghukumi beliau sebagai kadzab kecuali Al-Imam Al-Hakim rahimahullah, dan yang kuat beliau adalah seorang imam yang thiqah, terpercaya dalam meriwayatkan hadis. Nah, kata Al-Imam Ibnu Qutaibah rahimahullah, raddan ala man yaqul Allahu fi kulli makan. Al-Imam Ibnu Qutaibah menyatakan dalam rangka membantah orang yang mengucapkan Allahu fi kulli makan, Allah itu di mana-mana, di semua tempat. Dalam rangka apa beliau mengatakan tadi? Dalam rangka membantah. Berarti yang namanya ar-rudud, bantah membantah, dia merupakan salah satu uslubun min asalibid dakwah. Merupakan salah satu cara dari cara-cara dakwah yang diajarkan oleh para ulama ussalaf. Karena Al-Quran juga membantah orang-orang musyrikin. Al-Quran membantah orang-orang yang menyimpang dari wahyu Allah Azza wa Jal. Makanya jangan ada yang menganggap bahwasannya membantah itu menimbulkan perpecahan. Kalau membantah dengan kezaliman dan kejahilan, maka kita jawab iya. Karena memang kita ini terkadang hidup di zaman orang yang hobi bantah tapi jahil. Ya enggak? Makanya kalau kita buka Facebook itu terkadang sering terjadi debat kusir di antara sesama salafiyin. Tapi jahil. Hobi bantah-bantahan tapi enggak punya ilmu. Bantah membantah cuma saling menukilkan ucapan ustadznya. Yang satu fanatik ustadz A, satu fanatik ustadz B, sama-sama salafiyin. Hadza jahil, dalam Islam enggak boleh bantah-bantahan dengan kejahilan, dengan kebodohan tanpa ilmu. Yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam peringatkan, iyyakum wal mira, hindarilah oleh kalian mira. Apa arti mira? Debat kusir. Al jidal bi ghairi ilmin. Ya, berdebat tapi tanpa ilmu. Kalau berdebat dengan ilmu diperintahkan dalam Al-Qur'an, wala tujadilhum illa billati hiya ahsan. Dan jangan kalian mendebat mereka kecuali dengan cara yang baik. Menunjukkan munaqasyah atau al-jidal, bantah membantah. Ya, ini merupakan salah satu uslub min asalibid dakwah, tapi harus tahu diri. Kamu siapa? Siapa kamu? Ya, kamu siapa? Kalau enggak sadar juga, siapa kamu? Supaya dua kali sadarnya. Nah. Taib. Nah, disebutkan di sini oleh Imam Ibnu Qutaibah rahimahullah, Allahu fi kulli makan, bantahan terhadap orang yang mengatakan Allah itu di semua tempat, ilaihi yas'adul kalimut thayyib, kepada Allah lah ucapan yang baik itu akan naik. Kemudian ta'rujul malaikatu waruhu ilaih, naiklah para malaikat, dan arruh di sini siapa? Malaikat Jibril naik kepada Allah jalla wa ala. Qala, kata al-Imam Ibnu Qutaibah, siapa tadi nama asli al-Imam Ibnu Qutaibah? Abdullah bin Muslim bin Qutaibah. Kata beliau, kaifa yas'adu ilaihi syai'un ma'ah wa yakhruju ilaihi syai'un ma'ah. Kata beliau, bagaimana mungkin ada sesuatu naik kepada Allah, disebutkan di sini naik kepada Allah, tapi Allah itu bersama dia. Ya ya'ruju ilaihi syai'un, naik kepada Allah jalla wa ala sesuatu, padahal sesuatu itu bersama Allah. Kata beliau, li annas su'ud yakun min asfal ila a'la. Karena makna naik itu sesuatu yang terjadi dari bawah ke atas. Benar enggak? Saya naik. Berarti dari mana? Dari bawah ke bawah atau dari bawah ke atas? Dari bawah ke atas. Allah jalla wa ala menetapkan sifat fawqiyah, sifat berada di atas bagi Allah. Ya, wa hadza raddun alaihim, kata beliau, dan ini adalah bantahan atas mereka. Benar enggak makna naik itu dari bawah ke atas? Benar enggak? Bahasa kita juga Indonesia mengatakan demikian. Kalau naik itu dari bawah ke atas. Kalau dari samping ke samping apa namanya? Bergeser. Ya enggak? Baik. Ya enggak? Iya. Di mana Allah? Di atas. Pintar kamu. Barakallahu fi. Lebih pintar dari UAS berarti kamu. Nah. Baik. Kemudian kata beliau, wasyahidu minal hadis. Ya, dan syahidnya atau inti daripada hadis indahu, oh besok ya, itu hadis yang dinukilkan dalam apa, dalam matannya dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Besok insyaallah kita lanjutkan. Ada pertanyaan sebelum kita tutup dengan doa kafaratul majlis? Besok insyaallah kajian Taman Islam sudah jalan ya. Kajian Taman Islam sudah jalan lagi. Ngapa tuh? Ada pertanyaan? Suka ada di WA pertanyaan. Isya jam berapa? 40. Masih ada 10 menit lagi. 40, Pak. Isya. 40. Ada pertanyaan? Ada pertanyaan? Ada. Nah, tidak ada pertanyaan. Kalau tidak ada pertanyaan, kita tutup. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa an, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala muhammadin wa ala ali muhammad. Wa billahi taufiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.